Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita semua bisa berkumpul kembali di majelis Ar-Raudhah ini dalam keadaan sehat wal afiah. Insyaallah yang kurang sehat jadi sehat, yang sakit jadi sembuh, yang sembuh awet sehatnya, panjang umurnya, mudah segala urusan dunia akhiratnya, berlimpah dan barokah rezekinya, meninggal kelak setelah panjang usianya sehat wal afiah, selamat dunia akhirat, husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Tadi jenengan waktu masuk Masjid Raudhah ada yang beda atau sama? Apa yang beda? Di depan ada puing-puing gitu ya. Ya, ada bangunan-bangunan lama yang kita robohkan. Insyaallah Jumat depan lebih banyak yang roboh lagi. Ya, insyaallah Jumat depan lebih banyak yang roboh lagi, yang di depan sana seperti yang sudah kita niatkan dan rencanakan. Insyaallah depan itu akan menjadi halaman untuk parkir dan halaman untuk nyantai ya, untuknya nyantai sehingga majelis ini bisa semakin manfaat ya, bisa semakin barokah. Dan mohon maaf saya mulai malam ini sangat mundur untuk kajiannya karena memang badannya minta mundur. Tubuhnya lagi minta mundur. Ya seharian tadi ya kerja bakti ya macam-macam gitu ya. Insyaallah walaupun satu jam lebih-lebih dikit menjadi barokah untuk semuanya. Kita masih bahas kitab yang sama, Al-Hikam Ibnu Athaillah Al-Askandari radhiyallahu taala anuh, dan kita masih di hikmah yang pertama yaitu min 'alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Salah satu tanda orang yang bergantung pada amal solehnya adalah harapannya kepada Allah berkurang ketika dia terjerumus pada dosa, maksiat atau kesalahan kepada Allah. Boleh saya nanya, yang tidak pernah maksiat angkat tangan? Oh, berarti sama ya. Semua pernah maksiat. Yang kira-kira maksiatnya dalam hari ini berhenti, coba angkat tangan. Tidak ada. Semua ngaku kalau dirinya juga masih hari ini bermaksiat. Yang kira-kira ya, yang kira-kira hari ini taatnya bisa mirip para sahabat, coba angkat tangan. Tidak ada semua ya. Tidak ada. Yang kira-kira hari ini taatnya, ibadahnya ya, ibadahnya mirip dengan ibadahnya bulan Ramadan kemarin, coba angkat tangan. Tidak ada gitu ya. Berarti ibadahnya Ramadan kemarin sama hari ini hebat mana? Hebat Ramadan kemarin. Pertanyaan yang terakhir untuk sesi ini, kira-kira di sini yang tidak pengin masuk surga angkat tangan. Tidak ada, semua pengin masuk surga. Oke. Di sini kumpul saya, jenengan, kita yang maksiatnya ya ada, betul? Taatnya ya ada, betul? Cita-citanya sama, pengen masuk surga. Tapi kata para leluhur orang-orang Jawa, jer basuki mawa beyo. Kalau mau hidup tentrem, sentosa, enak gitu ya. Semua itu ada biayanya, betul? Jer basuki mawa beyo. Lah kira-kira dikubur mau enak itu kaplingnya murah atau mahal? Maksudnya bukan kapling dalam arti tanah kuburannya, bukan. Liang lahat ini menjadi kehidupan yang bahagia. Terang kuburnya penuh cahaya, kemudian menjadi taman-taman surga, terus menjadi pertemuannya para wali, para nabi. Kira-kira makam yang seperti itu, makam yang di dalamnya begitu seseorang masuk jadi taman surga. Seseorang masuk itu dia menjadi bisa bertemu para wali. Seseorang masuk dia bertemu dengan para nabi. Kalau ada makam yang seperti itu, harganya mahal atau murah? Mahal. Misal jenengan disuruh bayar, punya duit ya, suruh bayar 5 miliar, punya duit. Suruh bayar 5 miliar, mau atau enggak mau? Mau gitu kan ya. Ya, untungnya itu kapling itu tidak dibayar dengan duit. Sebab kalau dibayar dengan duit, hanya orang-orang yang punya duit nanti yang nikmat di alamku kubur. Alhamdulillah sama Allah, kapling ini dibagi cuma-cuma. Siapapun bisa dapat, ya, siapapun bisa menikmati. Tapi ya jerba suki mawa beyo. Semua ada biayanya. Dan biaya itu cuma satu, namanya amal soleh. Amal soleh, amal soleh. Nanti dibangkitkan di mahsyar dalam keadaan yang enak, gak kena panas, gak ngantri ya. Terus dibangkitkan dalam kumpulan para nabi, bisa ya, bisa. Tapi lagi-lagi tiketnya juga gak gratis ya, tiketnya gak gratis. Tiketnya itu hanya dikasihkan pada 7 kelompok manusia. Dan 7 kelompok manusia ini kalau kita lihat lagi-lagi, tiket itu judulnya amal soleh. Amal soleh. Nanti ada orang-orang yang masuk surga gak pakai dihisab, gak pakai dihitung sama Allah Ta'ala, gak pakai dihitung. Ketika kita lihat lagi hadisnya, ternyata lagi-lagi tiket yang digunakan untuk masuk surga tanpa dihitung-hitung, tanpa hisab, namanya juga amal soleh. Amal soleh. Jadi kalau ada orang dia berpropaganda, saya enggak butuh amal soleh, saya enggak butuh amal soleh untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu orang itu dari satu sisi benar, tapi dari sisi lain banyak salahnya. Terus. Dari satu sisi benar, tapi sisi lain banyak salahnya. Kenapa? Karena untuk segala sesuatu ada jalaran. Kalau kata orang Jawa ada jalaran. Jer basuki mawa beyo. Betul kan ya? Semua itu ada sebabnya. Semua itu ada sarananya. Ada sarananya. Mau sehat, sarananya makanannya yang sehat. Hidupnya ya sehat. Dia juga olahraga. Mau kaya, sarananya yo kerja. Sarananya ya usaha. Sarananya yo ngatur yang namanya pengeluaran dan pemasukan. Mau menang, sarananya yo atur strategi. Mau menang kok tidak ngatur strategi. Semua ada sarananya. Mau pinter, memang betul yang buat pinter Allah. Yang bisa memberikan ilmu hanya Allah. Sehebat apapun kita belajar, tidak mungkin bisa pinter kalau tidak diizinkan oleh Allah, kalau tidak diajari oleh Allah. Tapi Allah sudah menjadikan sarana untuk pinter itu namanya belajar. Sarana ilmu itu masuk namanya belajar. Semua ada sarananya. maka untuk masuk surga Allah juga sudah siapkan yang namanya sarana. Sarana itu namanya amal soleh. Namanya amal soleh. Nah ini jangan sampai keliru. Ini ada mungkin orang yang baru belajar agama, kelihatannya tauhidnya mantap. Orang masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena rahmatnya Allah. Karena rahmatnya Allah. Jadi udah nyantai aja lah. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Terus dia enggak sholat, dia enggak puasa, ya, dia enggak mau zakat, dia melakukan maksiat dan lain sebagainya. Dia katakan, udah masuk surga karena rahmatnya Allah, bukan karena amal soleh. Keyakinannya betul, masuk surga itu karena rahmatnya Allah, bukan karena amal soleh. Amal soleh tidak bisa menyebabkan orang masuk surga. Yang bisa masukkan surga hanya Allah. Lawang surga itu punyanya Allah, dan amal soleh itu yang nerima dan yang nolak juga Allah. Jadi rahasia dan kuncinya ada pada Allah, tergantung Allahnya. Cuman Allah udah ngatakan, rahmatku dekat sekali dengan orang yang suka berbuat baik. Ya, dengan orang-orang yang suka berbuat baik. Semua ada sarananya. Jadi kalau sarananya dilanggar, ya otomatis hasilnya kebalikannya. Al-bakhil, orang yang kikir, jauh dari Allah, jauh dari Rasul, jauh dari surga, jauh dari masyarakat, dekat dengan neraka. Kemudian ada orang kikir, kau pengen masuk surga, yo nanti dulu, sarana yang kamu kendarai, kendaraan yang kamu tumpangi, bukan kendaraan menuju surga, tapi kendaraan menuju neraka. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sampai di sini bisa paham enggak kira-kira? Apa pahamnya? Sarana. Sarana apa? Semua butuh sarana, begitu kan? Ya. Lah anehnya begini. Urusan cari duit enggak usah diajari. Misal ada orang kok mondar-mandir rumah pasar, rumah pasar, rumah pasar. Terus kita ngomong, rezeki itu Allah yang ngatur, rezeki itu Allah yang ngasih, gak usah rekoso, gak usah capek-capek, udah tidur saja. Jawabannya gimana kira-kira? Oh ya betul, rezeki Allah yang ngatur, Allah yang ngasih, tapi ora turu. Dia harus dicari. Rezeki harus dikejar, betul kan? Jangan nunggu rezeki, rezeki harus disambut. Enggak ada orang tidur-tidur sugih. Enggak bisa. Mau kaya ya, kamu harus kerja. Kalau urusan duit enggak usah diajari, pinter mesti. Mesti pinter. Dia tidak mengatakan saya akan tidur, saya akan nyantai, enggak, ora iso. Aku ya kudu rekoso. Saya harus kerja keras biar dapat rezeki. Tapi begitu urusan akhirat, mau masuk surga itu sholat yang banyak. Mau masuk surga itu yo poso sunnah. Mau masuk surga kamu yo zikir. Mau masuk surga kamu yo pengajian. Jawabannya rahmat Allah itu luas. Amal soleh itu enggak bisa masukkan surga. Yang bisa masukkan surga itu adalah Allah Ta'ala, rahmatnya Allah. Jadi rasa bingung-bingung. Kira-kira ini pas atau enggak pas ya? Ya pas ya. Nah ini manusia. Ketika urusan dunia dia paham, ketika urusan akhirat sebetulnya dia paham, tapi kemudian pura-pura tidak paham. Nah, Ibn Athaillah pengen nyadarkan semuanya. Baik yang baru jalan maupun yang sudah ahli. Baik yang baru jalan maupun yang sudah ahli. Yang baru jalan, yang pengen ke surga, yang pengen ridhonya Allah Ta'ala, dikasih tahu sama Ibn Athaillah. Dikasih tahu, kamu masuk surga itu punya kendaraan yang namanya amal soleh. Tapi ingat, setelah kendaraan ini kamu kendarai, misal kita mau ke pasar naik mobil harga 1 miliar. Cakep atau enggak cakep mobilnya kira-kira? Cakep. Super, keamanannya super. Bannya bagus. Bodinya bagus. Ya, keamanannya super. Ada jaminan mobil itu nyampaikan kita ke pasar? Ada jaminannya enggak? Ya ada. Ada jaminan bannya enggak gembos? Enggak ada. Ada jaminan nanti kalau ditabrak enggak remuk? Enggak ada. Tidak, tidak ada. Betul kendaraan yang kamu pakai udah sehebat mungkin, tapi kendaraan ini tetap enggak bisa nyampaikan kamu ke pasar, enggak bisa. Kecuali kalau diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mau pergi, kendaraan ini tidak bisa menyampaikan kecuali dengan izin Allah, maka ke surganya Allah Ta'ala amal soleh ini kita kendarai, amal soleh ini kita tunggangi, amal soleh ini kita naiki, amal soleh ini kita kuasai, amal soleh ini kita perbanyak, amal soleh ini kita perbagus, amal soleh ini kita maksimalkan. Tapi ingat, amal soleh ini tidak bisa menjamin kita akan sampai ke surga kecuali kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya orang yang udah punya keyakinan seperti ini ada sombongnya enggak? Enggak ada. Walaupun hidupnya mondar-mandir rumah masjid, bukan rumah rumah sakit bukan ya. Rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid. Hebat atau gak hebat ini? Rupanya dia tukang parkir. Parkir di masjid. Sholat gak pernah. Ya lumayan lah. Ya kan? Lumayan, itu udah bagus itu. Walaupun belum sholat tapi parkirnya parkir di masjid. Itu lumayan. Daripada parkirnya di tempat yang na'udzubillah min dzalik. Tempat maksiat ini kan minimal udah jaga motornya orang-orang yang ibadah, siapa tahu nanti suatu saat dapat hidayah. Indah ini ternyata bagus betul. Dari rumah ke masjid, rumah, masjid, rumah, masjid. Isinya sholat, ngaji, sholat, ngaji, sholat, ngaji, sholat, ngaji, sholat, ngaji, sholat, ngaji, sholat, ngaji. Tapi dia tahu, ngaji saya gak bisa ngantar saya sampai ke surga kalau tidak diterima oleh Allah. Sholat saya gak bisa ngantar saya sampai surga kalau gak diterima oleh Allah. Zikir saya enggak bisa ngantar saya sampai surga kalau tidak diterima oleh Allah. Sehingga adanya setiap kali dia sholat, tiap kali dia ngaji, tiap kali dia zikir, tiap kali dia ibadah, adanya semakin takut pada Allah Ta'ala. Gusti, tolong ya, terima ngaji saya. Gusti, please, tolong ya, terima sholat saya. Ya Allah, tolong ya, terima sedekah saya. Lah orang yang begini hebat atau enggak hebat? Kira-kira kalau kita punya teman orang seperti ini, senang atau enggak senang? Nah itulah para aulia wa sholihin. Itulah para wali. Ibadahnya TOP, BG, TSKL. Ibadahnya pol-polan. Pol. Tapi hatinya masih takut. Hatinya masih takut. Kira-kira sholat saya diterima tidak ya? Kira-kira poso saya diterima tidak ya? Kira-kira zikir saya diterima atau tidak? Beda dengan kita-kita ini. Udah sholat enggak jelas. Betul. Jujur mawon, sholat kita jelas atau enggak jelas? Jelas ngelamunnya. Jelas ngelamunnya. Tapi yakin mantep diterima. Bagus sih, yakin mantep diterima itu bagus. Tapi ya sadar diri gitu loh ya. Sepurone ingkang kata, boleh saya ngasih contoh? Boleh. Bu, misal jenengan punya anak perempuan, gadis, cantik, jelita, semata wayang. Misal, punya bu. Bu, misal jenengan punya anak perempuan yang masih gadis, anak perempuan satu-satunya, cantik jelita. Ibu punya anak perempuan seperti itu? Kok enggak pede? Saya baru tahu ada ibu enggak mau ngomong anaknya cantik jelita gitu. Padahal ibu manapun kalau ditanya, anakku ganteng, anakku ayu. Nah iya, punya enggak bu anak yang seperti itu? Nah, mulai pede kan punya gitu. Ya, sambil diminum. Punya. Nah, ketika seorang ibu punya anak yang cantik jelita semata wayang. Datang seorang pria, ya, pede ngelamar, pasti lamaranku diterima. Tapi orang ini wajahnya buruk rupa, duit enggak punya, mabuk-mabukan. Saya mau nanya dengan pede dia. Terima lamaranku. Kira-kira ibu terima atau ibu usir? Orang tadi ketika diusir teriak, loh aku kan pede. Aku kan yakin bahwasannya ibu akan terima lamaranku. Boleh kamu pede. Boleh kamu percaya diri. Boleh kamu ya yakin. lamaranmu akan saya terima, boleh, tapi saya yakin akan ngusir kamu. Ya karena syarat dan ketentuan berlaku, tapi syarat dan ketentuan tidak kamu penuhi. Cuman satu tok yang kamu penuhi, PD-nya sudah dapat. Ya, tapi yang lain kamu tidak dapat. Betul begitu kan? Lah kita ini PD sudah dapat bagus sih. Tapi ya mirip tadi. Ya mirip, sholat, sudah sholat. Sama orang tadi ya datang bawa wajahnya, sudah bawa wajah. Jenis kelamin udah jelas laki-laki, ngelamar kan cetol ya. Masa perempuan ngelamar perempuan gitu. Jenis kelamin laki-laki, ngelamar perempuan, itu betul. Kita sudah ngelamar masuk surga dengan amal soleh yang namanya sholat, benar, itu udah betul. Tapi coba kita ukur toh ya, amal kita ini sholatnya kira-kira udah bagus apa masih begitu? Masih begitu ya, masih begitu. Begitu tolong diperjelas di zoom. Begitu tuh coba kita perinci, apa kira-kira? Begitu tuh apa? Melamun masuk? Melamun masuk. Terus, sudahkah kita sholat tubuhnya bisa tenang seperti kucing yang menunggu tikus yang akan ditubruk? Belum. Belum. Belum ya? Belum. Gerakannya banyak atau sedikit? Banyak, oke. Gerakan melamunnya oke, gerakannya masih banyak, betul ya? Kemudian pakaiannya, sudahkah kita sholat pakaian kita sebagus pakaian kita ketika menjadi temantin? Oh, belum. Emang udah pernah jadi temantin semua nih? PD jawabannya. Sudahkah pakaian kita sebagus kalau kita diundang ke sebuah pesta yang kita malu kalau nggak pakaiannya bagus? Belum. Pakaiannya masih belum pak? Bagus dibandingkan pakaian kita yang lain. Oke, naikkan lagi. Sudahkah kita sholat cari tempat yang terbaik? Atau sholat kita, ya kalau ada yang baik, ya sholat di situ. Kalau tempatnya biasa, ya sholat di situ. Yang mana kira-kira? Sak kecekele? Ya, asal sedapatnya betul. Tempat terbaik namanya masjid. Sudahkah sholat kita semuanya di masjid? 5 waktu? Belum, ya kalau pas pengen ya ke masjid, gak pengen ya enggak ke masjid, masih begitu kan sholat kita. Dari 4 unsur ini saja sholat kita udah bagus atau masih tanda tanya? Tanya. Plus ada satu lagi, itu tadi ngelamun ya, satu lagi kira-kira sholatnya udah ikhlas atau masih terpaksa? Ini jawaban yang sangat apa namanya, sangat jujur, sedikit terpaksa. Sholatnya masih dalam tanda petik belum ikhlas, dalam tanda petik. Dari 5 unsur ini kira-kira sholat kita layak diterima atau layak dicampakkan? Jujur, layak diterima atau layak dicampakkan? Layak dicampakkan. Tapi kita PD diterima atau PD dicampakkan? PD diterima, berarti normal atau setengah gila? Mohon maaf, ini kita ngomong blak-blakan tentang diri kita sendiri ya. Nah itu loh bedanya kita dengan orang-orang soleh. Mereka itu udah ibadahnya bagus, ibadahnya banyak, bukan cuma bagus loh ya. Bagus ibadahnya banyak, itu masih tidak berani bersandar dengan amal solehnya. Gak berani, masih takut. Ya kalau diterima, ya kalau amal soleh saya ini bisa istiqomah sampai akhir hayat. Ya siapa tahu 10 tahun saya istiqomah amal soleh, siapa tahu tahun ke-11 setan menguasai saya jadi ahli maksiat. Tidak tahu dia. Jadi dia tuh takut benar sama Allah Subhanahu wa taala, betul-betul bergantung pada Allah, bersandar pada Allah. Ya, menyandarkan dirinya kepada Allah. Orang yang seperti itu yang saya sebutkan barusan, ini orang biasa atau luar biasa? Nah, untuk menjadi luar biasa tadi sebetulnya mudah atau susah? Mudah. Sebetulnya mudah. Oh, tinggal amal diperbanyak, terus apa namanya? Sama ada was-wasnya kepada Allah dalam arti diterima tidak ya? Diterima tidak ya? Jadinya ngalem sama Allah. Gusti, tolong terimanya. Ya Allah, tolong ini. Ya Allah, sehingga hatinya tuh yang ada cuman ngobrol dengan Allah. Sebetulnya itu mudah. Tapi kita tidak membiasakan diri seperti itu. Sampai di sini jelas? Ini kalau dikasih pelajaran model begini, seneng atau mumet? Ini yang jawab juga setengah mumet ini. Ini kan sebetulnya hal yang gampang ya, hal yang gampang artinya perjalanan amal soleh kita sampai hari ini sudah bagus, insya Allah sudah bagus. Cuman yuk kita ya jangan ngendel ke amal soleh. Sudah bagus, jangan ngendel ke amal soleh. Karena amal soleh kita juga belum bisa diandalkan. Tapi kalau nanti amal solehnya udah bisa diandalkan, yo tetap jangan ngandalkan amal soleh. Kenapa? Nah, karena yang punya kuasa nerima, yang kuasa nolak hanya Allah. Nah, berarti yang harus kita andalkan siapa? Allah. Nah ini loh, tauhidnya ahlus sunnah wal jamaah. Aswaja itu begitu. Aswaja meyakini, bukan saja amal soleh seseorang itu tidak menjamin, ya, bukan saja itu, tapi amal soleh seseorang ini mutlak ada dalam kekuasaannya Allah. Cuman Allah yang bisa membuat dia amal, dan cuman Allah yang bisa membuat dia cuman Allah yang akan menerima amalnya. Artinya ini, yang mengelangkahkan kaki jenengan ke sini, ya Allah. Yang melangkahkan kaki saya sampai ke kursi ini, ya Allah. Yang menggerakkan lisan saya, ya Allah. Yang menggerakkan tubuh jenengan untuk duduk mendengarkan, ya Allah. Yang ngasih tenaga, ya Allah. Nanti yang membuat hati itu ikhlas, ya Allah. Terus yang menerima, ya Allah. Berarti yang maha baik siapa? Allah. Berarti seharusnya yang kita andalkan siapa? Allah. Semestinya kita jangan sombong kepada siapapun, justru kita berterima kasih kepada Allah. Seharusnya kita selalu ucap alhamdulillah, dan kemudian kita bergantung terus kepada Allah. Sayangnya yang terjadi justru sebaliknya. Bisa pengajian, lihat orang yang enggak pengajian, timbul rasa ujub, rasa bangga diri, rasa sombong, merendahkan orang lain. Kemudian ketika lihat orang yang maksiat, menganggap mereka ahli neraka, yakin pede seakan-akan dia ahli surga. Padahal orang itu belum tentu seumur hidupnya akan maksiat, dan tidak ada jaminan dia akan terus taat. Itulah kesombongan yang terselipkan, tersembunyi, kecil, gak kelihatan dalam hati orang-orang yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari awal diingatkan sama Ibnu Athaillah, jangan gitu. Jangan gitu. Dan itu diletakkan di hikmah yang pertama. Artinya, kalau orang yang hikmah pertama ini gak paham, nanti dia amal itu sebetulnya yang disembah bukan Allah, yang dia sembah nafsunya sendiri. Jelas? Jenengan sudah dapat roti? Saya sudah dapat belum? Jenengan sudah dapat kopi? Udah, saya juga sudah. Monggo silakan diunjuk. Para pemirsa silakan buat di rumah masing-masing. Kita nyantai aja ya. Yang namanya juga ngaji itu enggak usah terlampau tegang. Tapi yang penting ilmunya dapat, dan ilmu yang manfaat. Saya mau kasih contoh, masih ingat teman saya, uskup ustad kuburan, masih ingat? Saya punya teman di daerah sono namanya Bengkulu, julukannya uskup, ustad kuburan. Kenapa dikatakan ustad kuburan? Karena hidupnya dakwah dari dalam kubur. Kalau saya ceramah dari atas kursi, teman saya itu ceramahnya harus dikubur dulu. Ada yang mau coba? Ceramahnya dikubur dulu bagaimana? Beliau itu kalau membuat pengajian, namanya pengajian itu dari balik kubur. Masyarakat dikumpulkan, liang lahat digali, Mic disiapkan, kemudian beliau lepas baju cuman pakai kaos gitu ya, celana panjang putih, kemudian dikafani. Setelah dikafani benar. Setelah itu disolatkan. Setelah disolatkan ditahlilkan, soalnya NU. Oh iya. NU itu begitu, baru disolatkan ditahlilkan. Itu NU. Kita-kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, cirinya di situ, ciri khasnya ya, ciri khasnya. Oh ya. Walaupun kita yakin yang bisa nolong hanya Allah Subhanahu wa taala, tapi jerbasiki mawa beyo, ini termasuk di antaranya ditahlilkan. Selesai ditahlilkan diusung. Ya, jenazahnya diusung. Ini jenazah apa? Pura-pura. Jenazah tiruan ini diusung. Kemudian dimasukkan liang lahat. Ya, setelah itu yo diazan, diazani. Loh kok begitu diazani barang ya, dikomati. Kenapa? NU. NU. NU begitu. Jadi kalau ngubur itu ya enggak seperti ngubur kambing, jegur keplek uruk, enggak. Ya, madhabkan kiblat diazani Allahu Akbar, azani ya. Setelah itu diuruk ya, ditimbun dengan tanah. Setelah itu tanahnya ditaburi bunga, ditaburi bunga. Kenapa? NU. Ya, NU. NU itu suka yang wangi, wangi. Itu NU. Kenapa ditaburi bunga? Ya enggak apa-apa toh ya, enggak ada yang larang. Gitu aja kok repot. Boleh toh? Boleh. Masa kamar pengantin dikasih bunga boleh? Masa kamar menuju surganya Allah ini ya, yang kuli kamar pengantin enggak boleh. Siapa tahu di dalam jadi manten sama bidadari surga, kan enggak tahu. Ya sebek menowo gitu kan ya. Nah, nih taburi bu bunga. Boleh atau enggak boleh? Boleh, wong bunga ya beli-beli sendiri enggak minta kok ya. Enggak mencuri ya kan? Enggak jadi masalah. Kenapa? NU. Sebab ini NU. Taburi bu bunga. Selesai, bacakan Yasin. Tanya lagi kenapa? NU, udah kasih tahu kok. NU ini. Ya dibacakan ya, Yasin. Ya. Kemudian ditalkinkan. Jika nanti dua malaikat datang kepadamu, mereka menanyakan kepadamu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan seterusnya pertanyaan kubur itu, jangan takut. Malaikat itu juga makhluknya Allah, sama dengan kamu. Ya, dia malaikat, kamu manusia, sama-sama makhluk. Jawab tuh dengan lisan yang fasih. Ya, kenapa ditalkinkan? Soalnya mayitnya NU. Nah, NU begitu ditalkinkan. Ya, ditalkinkan. Wah, dia ngomong, bahasa Arab era mudeng, talkin ke yora mudeng gitu kan ya. Jangan jenengan anggap seperti jenengan di alam dunia. Orang di alam mimpi itu kadang wong Jawa ngerti-ngerti ngimpi so ngomong bahasa Arab. Nah, itu. Betul enggak? Benar. Yang lucu lagi yang namanya alam mimpi itu enggak ngomong bisa mudeng, betul enggak? Ya kan? Oh, namanya alam mimpi itu bahasa tanpa enggak usah ngomong tanpa ngucap, ya kan? Melihat tanpa melek itu ngimpi. Hebat ya? Betul enggak? Padahal orangnya merem tapi melek, melek tapi sebab ngimpi. Ya sebab mimpi. Nah, alam kubur ya begitu. Orang itu langsung dia bahasanya ganti. Ya bahasanya kan ganti. Ya yang bisa buat mudeng itu bukan masalah ngerti bahasanya, enggak ngerti bahasanya. Oh, jenengan itu ya bahasa Indonesia sering saya ajak ngomong ya enggak mudeng. Kenapa orang krungu? Enggak dengar. Kenapa enggak dengar? Ya karena sama Allah tidak disampaikan suara saya kepada Anda. Nah, yang bisa buat mudeng, yang bisa buat sampai hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi aswaja yakinnya begitu. Bahasanya ini ya insya Allah mudeng. Tapi yang bisa buat mudeng bukan bahasanya. Yang bisa buat mudeng adalah Allah. Jadi perkara dia mudeng gak mudeng kamu gak usah ngurus. Tapi kita yakin semoga Allah bisa buat dia mudeng. Kan begitu. Apalagi memang ada contoh dari Nabi. Itu kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Ahkam Tamanil Maut. Loh, yang ngomong Ibnu Taimiyah. Dalam kitab Ahkam Tamanil Maut itu ada dalil mentalkinkan jenazah. Jadi Ibnu Taimiyah juga NU aslinya. Begitu ya. Loh, kalau urusannya gitu sama kan berarti bodoh. Cuman ilmu-ilmunya Ibnu Taimiyah yang begini disembunyikan itu, ya, disembunyikan. Nanti kalau muncul kitabnya dibuang, ya, dibakar, jangan sampai keluar. Wah, tiwas. awak dhewe melu Ibnu Taimiyah, ujug-ujug ngerti-ngerti ini podo karo NU, aja nganti wong ngeri, ngerti gitu. Nanti begitu. Ya kan? Sembunyikan. Seperti kalau kita baca Muhammadiyah adalah NU, itu ada satu buku, Muhammadiyah adalah NU. Itu bukunya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang fikihnya itu prokser 100% sama dengan fikih orang-orang NU-nya sama kok. Ya memang sama. Sampai di mana tadi ini? Oh, NU ya itu. Ditalkinkan. Selesai kan prosesi standar NU kalau meninggal dunia itu ada standarnya. SNI itu. NU soalnya kan ya. Jadi NU itu kalau meninggal dunia ada apa namanya standar pemakaman itu ada disolatkan itu pasti kan ya, dimandikan, dikafani, disolatkan. Tapi kalau NU ada standarisasinya, ya ditahlilkan. Oh iya, kita sebagai warga NU harus punya standarisasi dan harus kasih tahu keluarga. Saya kalau mati begini loh caranya ya, jangan sampai tidak, sebab saya orang NU. Setuju? Setuju, ini NU kok ya. Kalau yang lain gak setuju gak jadi masalah. Kalau orang bukan NU. Jadi yang bukan NU jangan marah. Ya toh keyakinan Anda boleh beda. Tapi kita tetap saudara. Betul? Oh, iya memang begitu. Saya ngapain yang menunggui. Ya bagus begitu. Boleh beda. Tapi kita saudara. Jadi begitu dengar judulnya NU. Langsung gak jadi nonton. Oh bulanan jebulannya NU. Tau serasi dong. Nah ya gak apa-apa. Gitu. Jangan gelo, ini NU. Jadi Anda kalau enggak suka ya usah nonton tayangan ini, enggak apa-apa gitu. Yang penting kita tetap bersaudara. Wong NU ku ya Islam, sing ora NU ya Islam kan alhamdulillah. Anda pada channel yang benar, NU. Maksudnya ini majelisnya orang-orang NU. Lanjutkan? Oh iya. Terus ceramah dalam kubur. Saudara-saudaraku, di sini gelap gulita. Ya cetok, kenapa? Oh, dalam tanah kok ya. Dalam kubur masuk padang dia gelap gulita urung mati tenanan soalnya. Ini kan mati etoan matinya pura. Jadi ya PLN belum sampai ke alam kubur gitu ya. Ya kalau masuk ini ada PLN alam kubur, kita akan bayar tuh begengsernya berapapun kita bayar. Berani enggak? Bayar ya. Bayar bisa murup di alam barzah, PLN bisa menyala di alam barzah. Wah, nomor token sekian. Oh, bayar kita. Tapi kan enggak bisa ya. Gelap gulita, panas. Ya jelas panas toh ya. Lawang diimpit sama tanah, ya. Antara tubuhnya dengan tanah cuma terlindungi papan. Kemudian tidak ada lubang udara sama sekali. Ceramah setengah jam kurang lebih. Terus digali, dikeluarkan, hidup. Masih hidup. Kok bisa Beb masih hidup? Nyatanya sampai hari ini masih hidup. Lah kok bisa? Lah mati itu urusannya malaikat Israel. Lah wong belum dijemput ya berarti masih hidup. Jenengan hidup? Hidup. Kenapa? Belum mati kan begitu. Sepele. Ya karena belum mati. Kenapa belum mati? Karena belum dijemput. Banyak itu orang yang kelihatannya mati nyatanya belum mati. Lah wong belum dijemput. Kalau dimati-matikan ya enggak mati-mati kalau belum dijemput. Betul ya? Itu ada orang gagal bunuh diri banyak tuh. Banyak, wow, tiwas gitu ya, menjatuhkan diri dari lantai 5 sebuah hotel. Wow, tekan nisor, prak, orang mati. Orang mati, ya ora, urip. Na'udzubillah, amin. Dikira dia kalau jatuh dari lantai 5 itu bisa buat dia mati. Yang bisa buat mati hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu NU begitu, ya, akidahnya NU, itu akidahnya. Tapi ya coba jajal, tak jajal, ya mati apa ora. Jangan. Jangan menjajal sebab-sebab mati gitu kan. Ya ini tadi adegan yang ditayangkan oleh teman saya itu kalau di syuting ada tulisannya adegan berbahaya. Jangan ditiru di rumah masing-masing. Ini dilakukan oleh tenaga profesional dalam akidah, ya, NU sejati. Saya nanya, wiridmu apa? Wiridnya apa? Kok bisa setengah jam 40 menit dikubur urip-urip ora mati? Kok ora mati? Wiridnya apa gitu? Gak pakai wirid, gampang gitu. Gampang gimana? Bang, saya mau nanya, Pip. Mati urip itu yang ngasih siapa? Ya Allah, ya wis. Maksudnya, nah ya udah. Mati hidup yang ngasih Allah, ya udah. Apakah oksigen itu yang memberikan kehidupan? Bukan. Bukan toh, Pip? Bukan. Yang berikan hidup siapa? Allah, ya udah. Maksud lu kok cuman begitu? Lah iya, begitu aja. Terus ya wes saya dipendem ya saya ngomong. Jantung, yang buat hidup saya bukan detakmu. Walaupun engkau berdetak belum tentu saya itu hidup. Banyak orang tuh yang jantungnya berdetak tapi ruhnya udah melayang dan udah meninggal dunia. Lah kenapa? Kesetrum. Mungkin ya. Dan banyak orang itu yang dikira sudah mati, jantungnya mandek. Jantungnya mandek, nyatanya masih hidup. Betul kan? Iya. Saya hidup bukan karena detak jantungmu, wahai jantung. Oksigen. Kamu memang dibutuhkan untuk hidup. Kamu dibutuhkan untuk hidup. Tapi hidupku bukan karenamu. Tanpamu aku juga bisa hidup. Karena yang menghidupkan aku bukan engkau, tapi yang menghidupkan aku adalah Allah Rabbul Alamin. Dah, saya yakin hidup saya karena Allah, mati saya karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yakin? Siap dikubur? Yakin sih yakin, cuman kan yakinnya itu tingkat kita kelas berapa? Kelas teri, kelas kakap, kelas hiu, tergantung kan ya. Kelas paus, ikan itu kan macam-macam kelasnya ya, sama-sama ikan. Cuman begitu dia yakin betul. Yakin betul yang ngasih hidup Allah, yang buat mati hanyalah Allah. Bahwasannya yang namanya oksigen itu cuman jalaran, itu cuman sarana. Detak jantung itu cuman sarana. Subhanallah, karena yakinnya kuat sampai hari ini dikubur hidup terus dan mudah-mudahan enggak matinya pas dikubur. Ya, matinya nanti panjang umur, meninggal dunia husnul khotimah baru dikubur. Jangan pas praktek ceramah dikubur mati, kesian panitianya geger nanti. Ya. Jelas sampai di sini? Apa kaitannya dengan yang tadi? Kaitannya dengan sarana. Jadi oksigen itu sarana hidup. Ya, amal soleh sarana masuk surga. Memang sarana dibutuhkan, tapi jangan berpegangan pada sarana. Alangkah hebatnya orang yang dia sudah sarana itu dia bawa sebanyak mungkin, tapi gak gondelan, gak pegangan. Kenapa? Karena sarana itu kecil. Sarana itu kecil. Misal saya mau nanya, jenengan mau diajak pergi ke Madinah, mau atau enggak mau? Mau. Disangoni atau punya sangu 100 juta pergi ziarah Nabi SAW ke Madinah, jenengan bawa sangu 100 juta, mantap atau enggak mantap? Mantap atau enggak mantap? Kenapa mantap? Ibu-ibu tuh mesti sangone akeh. Padahal saya mau nanya, di Madinah itu mau apa? Ziarah. Terus kalau ziarah itu kira-kira ketemu Kanjeng Nabi butuh duit banyak enggak? Enggak. Berarti duit 100 juta buat apa? Wajah-wajah belanja-belanja nih kelihatan di atas. Terus pokoknya mantap ya, Bu ya. Wah, wow, oleh-oleh ya kan? Oleh-oleh, padahal produk Tanah Abang oleh-olehnya. Semua ada di situ. Intinya uang banyak mantep. Untuk bekal, untuk sangu, untuk oleh-oleh, untuk jajan, cari penginapan yang bagus dan lain sebagainya. Tapi lebih mantep mana? Lebih mantep mana? Kalau jenengan ditemani sama bos jenengan yang kekayaannya itu 50 triliun, terus ngomong kepada kita, kamu tak kancani yo, tak temeni berangkat ke Madinah, tak temenin. Saya ngerti kamu punya sangu 100 juta. Udah gak usah mikir 100 jutanya. Gak usah mikir, kamu ikut saya saja. Pokoknya masuk toko nanti bareng sama saya. Butuh barang tinggal duding, saya yang bayar. Pilih mana? Ini mantep mana? 100 juta atau bos yang punya uang sekian triliun tadi? Bos tadi kan ya? Lebih mantep. Karena gak akan pisah. Ditemani terus. Butuh apa-apa tinggal duding. Saya yang ngurus. Ada jaminan dari bos. 100 juta kita memang sudah banyak. Betul? Tapi uangnya bos ini lebih banyak. Kita lebih mantep sama bos kita ketimbang 100 juta kita. Benar kan ya? Amal soleh kita sama Allah penting mana? Amal soleh kita sama Allah penting mana? Lah, betapa gayanya, betapa sombongnya, betapa sombongnya. Kalau kita punya amal soleh, kemudian kita pede, gak butuh Allah lagi. Saya udah sholat, gak butuh Allah. Saya udah puasa, gak butuh Allah lagi. Saya udah zikir banyak, gak butuh Allah lagi saya. Saya udah ibadah pol-polan, gak butuh Allah lagi. Ini sombong atau gak sombong? Lah kira-kira Allah lihat orang yang model begitu, kira-kira Allah senang atau jengkel? Lah kira-kira kalau udah Allah jengkel, masuknya surga atau neraka? Neraka. Lalu dia gak butuh Allah bagaimana? Kalau dia pede dengan amal solehnya, dia merasa masuk surga, ini dia tidak pernah minta sama Allah, ya Allah, tolong terima amal solehku, ya Allah, tolong ampuni aku. Tidak pernah, minta ampun aja itu jarang. Aku maksiat tidak pernah minta ampun dari apa. Model-model seperti Habib Novel itu maksiatnya kakean, pantas istighfar. Kalau saya ini tidak pantas istighfar, saya ini hidupnya to'at terus, misal gitu kan ya. Pedenya luar biasa, tapi ini pede kebablasan sampai pede kepada Allah ini ya. Kepada Allah itu. Dia merasa bersih. Merasa apa namanya yakin dengan bekalnya. Lupa sama yang punya bekal. Karena yang punya bekal Allah. Yang punya surga Allah. Yang menguasai semuanya Allah. Mestinya kan tinggal ngomong toh ya. Sudah bekalnya banyak. Tinggal ngomong. Gusti, alhamdulillah. Engkau udah kasih aku bekal banyak. Tolong diterima. Tapi aku sama sekali ya Allah. Gak pede sama bekalku, aku pedenya sama kamu ya Allah. Aku percaya sama kamu, gak percaya sama bekalku. Aku percaya sama kamu, tolong ya Allah ya. Engkau bilang, saya terima, gitu, selesai ya Allah. Nah orang yang seperti ini hidupnya akan selalu merendah, merendah, merendah. Tidak ada kesombongan. Sebaliknya, orang yang mengandalkan amal solehnya, dia itu memang sebuah keharusan ya. Orang mau ke surga, dia harus cari amal soleh sebanyak mungkin karena itu sarana istighfar, sarana ampunan, sedekah, sarana ampunan, sholat, sarana ampunan. Orang mau masuk surga butuh diampuni, sholat 5 waktu, satu sholat ke sholat yang lain, mengampuni dosa-dosa kecil di antara keduanya. Dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain, mengampuni dosa-dosa kecil selama 1 minggu. Dari hari raya yang satu ke hari raya yang lain. Mengampuni dosa-dosa sepanjang tahun. Amal soleh itu sarana ampunan. Istighfar sarana ampunan. Sedekah sarana ampunan. Cari ilmu duduk seperti ini. Nanti terakhir ada malaikat yang berdiri. Angkumu maghfuran lakum. Silakan pulang berdiri. Dosa kalian telah diampuni oleh Allah Ta'ala. Semuanya. Ini juga sarana ampunan. Ini sarana. Memang jalarannya harus diambil, sarananya harus diambil, tapi jangan jadikan itu andalan. Kenapa? Kan semua yang tahu rahasianya diterima atau tidak hanyalah Allah. Jadi yuk kita gondelan pada Allahnya, berpegang pada Allahnya. Alhamdulillah, saya udah ngomong 50 menit. Jenengan saya ajak ngomong 50 menit terasa? Ya karena jenengan bukan manu. Saya udah megap-megap begini. Saya hanya mendengar ya. Alhamdulillah. Ini dikit-dikit aja. Tapi ada tanya jawab ya. Tanya jawab. Maksud saya. Materi ini kan. Al-Hikam ini sebetulnya kitab yang dikatakan kitab berat. Kita berat. Kitabnya sih tipis, enteng. Cuman isinya yang berat. Saya pengen menghilangkan kesan itu. Pengen menghilangkan kesan itu buat teman-teman yang cari ilmu. Al-Hikam itu kitab yang ringan. Kitab yang ringan untuk dipelajari dan ringan untuk diamalkan. Ringan dipelajari, ringan diamalkan. Tapi manfaatnya besarnya luar biasa. Jangan kitab itu dijadikan momok. Wah, Al-Hikam mabut. Wah, itu ilmunya para wali. Ya justru. Masa kita cari ilmunya para gali? Kan aneh. Buat yang di luar sana, gali itu istilah untuk orang Jawa Tengah gitu kan, Solo. Gali itu preman gitu ya, preman. Mungkin yang lihat gali itu apa, oh dong guyu kabeh ramudeng gitu ya. Ya. Gimana kita cari ilmunya para wali, makanya kita belajar buku-buku atau ucapan-ucapan para wali. Wadah yang ngomong, cari ilmu kok ilmunya para wali, cari ilmu itu Al-Quran dan hadis. Aduh model ngono meneh gitu ya. Mumet saya ngadepi orang yang dikit-dikit Al-Qur'an, hadis. Dikit-dikit Al-Qur'an, hadis. Mumet saya. Ya, Mas, jenengan itu karepnya podo sama saya. Sama, sebetulnya kita ini sama. Cuman bedanya satu. Anda itu menganggap Al-Qur'an, hadis itu ya yang Anda sampaikan udah itu mesti pas gitu loh. Pas. Karena menurut pola pikir Anda. Jadi Al-Qur'annya itu Anda atur sesuai dengan otak Anda. Ini loh dalilnya. Sesuai otak Anda sendiri. Berarti yang bicara Allah atau otak kita ini. Kalau kita seperti itu. Yang bicara bukan Allah. Padahal Al-Qur'an itu kalamullah. Betul? Hadis itu adalah ucapan Nabi Muhammad SAW. Betul? Tapi yang namanya kalamullah ya biar jadi kalamullah. Jangan jadi kalammu. Yang namanya sunatul rasul, hadith rasul, ucapan rasul, perbuatan rasul, biar jadi ucapan rasul, perbuatan rasul, jangan jadi ucapanmu. Maksudnya begini, ojo mbak otak atik sak karepmu dhewe. Disesuaikan dengan pola pikirmu, disesuaikan dengan apa yang kamu inginkan. Tuh, orang-orang NU, cuman niru bapak-bapaknya. Niru bapak-bapaknya. Cuman niru bapak-bapaknya. Persis. Tuh di Al-Quran dikatakan. Mereka ketika ditanya jawabannya. Dulu bapak-bapak kami seperti ini. Pinter awakmu. Ngutip Al-Quran. Tapi sayang salah alamat. Kenapa? Lawang ayat itu ayat untuk orang kafir kok. Orang kafir kalau disuruh beriman jawabannya bapak saya dulu begitu jadi saya ikut. Itu orang kafir. Orang NU itu bukan orang kafir. NU itu ahlus sunnah wal jamaah. Gak ada judulnya orang kafir. Cari agama apapun. Kok ahlus sunnah wal jamaah? Ada enggak? Gak ada tuh ya. Ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau niru bapaknya justru benar. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim juga begitu. Bapakku. Ya kan? Nabi Ibrahim itu membanggakan bapak-bapaknya. Kenapa? Lah bapak iyo nabi. Simbah iyo nabi. Itu kan ke atas nasabnya nak. Nabi. Yo pantas turunan nabi membanggakan nak. Nabi kan begitu. Lah kita pantas turunannya wali membanggakan wali. Dulu bapak saya ngajari saya tahlilan. Yo pantas bapaknya wali yo ditiru. Paham? Jadi jangan salah tafsir, salah ayat dicomot, Al-Qur'an, nih hadisnya, nih Al-Qur'annya, nih hadisnya. Wong NU ya rada ngono kok. Kayak Al-Qur'an hadis, iya ya, apa aja salah lho. Kacau ini. Itu NU rada ndak bener. Belum NU bener itu ya. Belum. Kita jadikan bener nanti. Ya kita jadikan bener. Jadi Al-Qur'an hadis memang betul Al-Qur'an hadis, tapi jangan sesuai kepalamu, jangan. Lah biar gak sesuai kepalamu, gak sesuai kepala saya, gak sesuai kepala kita, caranya bagaimana? Kan begitu. Ya kan? Sesuaikan dengan kepalanya orang-orang yang ngerti. Siapa yang ngerti? Ulama. Makanya satu ayat, satu hadis, ojo karepmu tapi karepnya ulama. Jangan cuma satu ulama, tapi ulama yang kepalanya ratusan ulama, ribuan ulama. Karepnya bagaimana tuh ayat ini? Karepnya bagaimana hadis ini? Dan ulama-ulama yang mudeng karepnya ayat, karepnya hadis itu namanya waliyullah. Paham? Makanya kita belajar ilmunya para wali. Sebab para wali mudeng ilmunya Kanjeng Nabi. Mudeng ilmunya Allah. Kalau kita belum mudeng, makanya kita enggak berani mencolot langsung ke Al-Quran. Enggak berani mencolot langsung ke hadis. Betul Al-Quran kita khatamkan. Betul Sahih Bukhari, alhamdulillah. Orang NU tuh seneng tuh khataman Bukhari tiap tahun. Betul kan ya? Khatam tiap tahun, keren loh. Wah, pesantren-pesantren tuh. Ya kan tiap tahun kan khatam Sahih Bukhari yang 6666 kok segitu ya hadis Rasul. Banyak kan itu? Berjilid-jilid, 4 jilid Sahih Bukhari tergantung yang nyetak mana gitu kan? Percetakan mana? Tapi itu kan tebel kitabnya. Itu tiap tahun pesantren-pesantren khatam, pengajian-pengajian khatam. Kok pesantren Majlis Ar-Raudhah aja tahun kemarin khatam, betul kan ya? Baca, baca. Tiba, dibaca. Kalau memahami nanti dulu. Memahami kita ya tanya sama ulama. Enggak asal, ini loh hadisnya, ini loh Al-Qur'annya, ini loh hadisnya, ini Al-Qur'an. Oh, sepuro ning kang kathah, yang ngomong siapa kamu? Oh, maaf. Enggak berani saya. Kalau yang ngomong itu para ulama sendika dawuh. Lah orang NU itu begitu. NU itu judulnya taat sama ulama. Betul kan? Taat sama ulama. Dan alhamdulillah ulama NU itu yuduyan tahlilan, sholawatan, yasinan, dan lain sebagainya. Sampai di sini jelas? Ya, salah satunya kitab Al-Hikam. Ini kok saya bablas begini gara-gara jenengan nih mesti ini. Lanjut dikit boleh? Memang ini harus dimantapkan ya akidah ya. Harus. Memang tiap hari kita harus mantapkan akidah kita dan akidah teman-teman kita. Ini Indonesia ini harus dijaga akidahnya. Jangan sampai akidah di desa-desa, di kampung-kampung, di kampus-kampus. Kampus-kampus ya. Di perusahaan-perusahaan rusak. Karena pemikiran-pemikiran yang sempit. Jangan sampai. Maka harus kita jelaskan. Betul, kita balik pada Al-Quran dan hadis. Tapi harus lewat jalur yang pas. Lewat jalur yang pas. Boleh ngasih contoh? Wah, ini mulai semangat di atas ini. Boleh ngasih contoh? Boleh? Boleh? Saya mau ngasih gambaran yang sederhana. Ya sederhana. Istri Nabi ketika ditanya, bagaimana akhlak Nabi SAW? Jawabannya apa? Kana khuluquhul Quran. Saya dapat ilmu ini tadi ketika khutbah Jumat dengarkan ceramahnya menantunya Habib Syekh. Loh, ilmu itu kalau dapat dari mana ya disebutkan. Ojo terus, wah Habib Novel hebat ya. Wow, aku rung tau kerungu. Bukan, ini bukan karya saya ini. Ini saya dengar dari ceramah anak mantunya Habib Syekh. Khutbah Jumat tadi saya dengarkan. Saya dengarkan gitu, oh. Jadi yang dengar ini untungnya ini alhamdulillah telingane krungu karena banyak khutbah Jumat orang ngrungokke khusuk tapi ora krungu. Apalagi misalnya gitu ya, kadang kita ini sok sombong, alah sing ceramah cah cilik gitu kan ya. Seturu wae. Ya, ada itu model begitu ada gitu. Kan gitu. Memang yang ceramah jauh lebih muda dari saya. Oh, judulnya mantunya Habib Syekh. Sangat muda. Terus ngomong gitu. Bawakan hadith ini, bawakan cerita ini. Istri Nabi, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika ditanya, Rasul itu akhlaknya bagaimana? Kana khuluquhul Quran. Ini saya jabarkan ya. Saya dapatnya dikit, tapi dikit itu masuk ke saya jadi banyak. Paham? Dapatnya dikit, masuk ke saya jadi banyak. Ibarat itu ya bensin, pom bensin atau jenengan mobil bensin, kemudian kok ininya dibuka. Kerannya dibuka, terus dikasih korek yang menyala. Apinya dikit, tapi jadinya meledak gitu kan. Kalau dimasukkan ke mobil ya meledak. Nah ini saya terbakar. Ini ilmu yang luar biasa. Wah aku ki maca kitab ki ya bolak-balik, tapi kok burung induk sing ini. Ini kok belum dapat ini ya. Jadi saya tadi syukur betul. Alhamdulillah, akhirnya dapat ilmu baru. Akhirnya dapat ilmu baru. Mau dengar? Wani piro. Jenengan itu sebab itu wani piro mesem tok gitu kan ya. Untung tuh para ulama, para kiai, para habaib tidak pernah kemudian mau ngasih satu ilmu, ya, ya silakan ya bayar dulu 1000-1000, enggak ada kan? Enggak ada. Ilmu ya dibagi gitu aja kan, cuma memang ilmu untuk dibagi, karena dengan dibagi nanti dia akan tambah banyak. Akan tambah banyak. Nah, kalau duit aja dibagi tambah banyak, apalagi ilmu. Ya. Istri Rasul Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya, "Bagaimana akhlaknya Nabi?" Jawabannya, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Nabi itu Al-Qur'an. Berarti orang yang pengen tahu isinya Al-Qur'an, ya harus tahu Kanjeng Nabi. Paham? Paham? Makanya jangan gaya Al-Qur'an, Al-Qur'an, Al-Qur'an, Al-Qur'an, tapi Kanjeng Nabinya enggak dipelajari. Enggak ngerti Kanjeng Nabinya, enggak ngerti hidupnya Kanjeng Nabi, enggak ngerti bagaimana Kanjeng Nabi dengan sosial dengan para sahabatnya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan cucunya, dengan teman-temannya, dengan yang telah meninggal dunia. Enggak ngerti dia. Dia enggak baca itu buku-buku sirah nabawiyah. Dia enggak baca buku tentang bagaimana syama'il Muhammadiyah sallallahu, bagaimana sifat-sifat mulia Rasulullah sallallahu, dianggap ini enggak penting. Yang penting Al-Qur'an. Hei. Mas. Memanggil Bung kan enggak enak ya? Mari Bung, rebut kembali. Itu halo-halo Bandung ya. Mau tahu Al-Qur'an kamu harus tahu Nabi. Sallallahu. Gak tahu Nabi, gaya bilang tahu Al-Quran, mesti salah. Salah. Kenapa pasti salah? Karena kalau mau tahu Al-Quran, harus ngerti Al-Quran yang udah diterjemahkan dalam bahasa kehidupan. Karena Al-Quran itu kalamullah. Siapa toh yang tahu karepnya Gusti Allah? Siapa yang tahu maksudnya Allah? Siapa yang tahu apa yang digendaki Allah? Siapa yang tahu apa yang diinginkan Allah dengan ucapannya? Contoh, misal saya bilang, bilang ya, air panas, jenengan paham maksud saya? Kan kira-kira loh, cuman kira-kira, betul kan ya? Tapi kalau saya ngomong kepada Mas Edwin atau Mas Abdul Wahid, air panas, paham? Maksudnya minta air putih yang hangat, bukan air panas mendidih. Kan begitu, dia paham. Kenapa? Karena udah ngerti karep saya. Paham kan? Udah ngerti karep saya. Jadi kalau jenengan pengen ngerti air panas, itu Ustadz Novel, Pak Novel, terserah jangan manggil saya apa, Habib Novel, Kiai Novel, boleh, gak jadi masalah. Oh itu cuman sebutan. Memangnya kalau jenengan sebut saya Pak Novel, terus berubah saya, ya enggak. Emang bapak-bapak gitu. Apapun sebutan saya dipanggil gitu. Itu tadi kok ngomong air panas. Maksudnya apa? Lah kalau jenengan tiba-tiba datang bawa air panas kasihkan. Ini beb gitu ya. Aku sing jaluk sapa kan begitu ya. Saya enggak minta air panas kan jadinya salah. Maka nanya sama yang tahu. Siapa yang tahu? Yang terdekat, yang biasa bergaul kan begitu. Maksudnya apa? Betul. Lah Allah Subhanahu wa taala ngomong Al-Quran itu kalamullah. Lah kalamullah itu enggak turun dari langit ujuk-ujuk kitab. Enggak. Kalamullah itu diturunkan tidak kemudian disampaikan pada sahabat langsung 30 juz. Enggak. Nabi langsung dikasih 30 juz. Tapi Rasul disuruh menerjemahkannya dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasul menyampaikan Al-Quran itu ayat demi ayat, ayat demi ayat, ayat demi ayat. Selama hidupnya setelah menjadi Nabi 13 tahun. Al-Quran itu sempurna 13 tahun disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lah kok kita cuma modal ngaji, baca terjemahan, terus bilang ngerti maksudnya Gusti Allah. Kan ya kurang ajar. Paham ibu-ibu? Yang di atas itu tenang semua pada tidur atau... sempat tertidur ya. Ini kalau ibu-ibu di atas begini aja udah nyaman, maka kita enggak usah rapikan yang di atas ya. Yang di atas dirapikan atau enggak dirapikan? Dirapikan. Oh, dingin. Oh, memang ini berdinding ya, musim apa namanya? Bunga mempelem gitu kan? Mangga. Jadi ya hawanya agak dingin. Yang di atas dingin, yang di bawah sumuk kan? Sumuk panas di sini, panas kok Bu? Mungkin Anda masuk angin kali ya. Ya, kesalahan pada tubuh Anda bukan pada tubuh kami-kami. Mohon maaf, sedikit bercanda biar tidak terlampau tegang. Lanjut ya. Lanjut. Ini menarik ini. Ini pemahaman yang menarik. Jadi mau tahu Al-Quran, ya harus tahu Nabi. Kalau yang nyampe ke Nabi, yang bawa Nabi, yang udah ketemu Allah itu cuma Nabi. Yang lain belum loh, sepuro neng kang kadang. Yang lain belum. Apalagi jenengan. Oh, Nabi Musa aja belum ditemani Gusti Allah. Betul kan? Belum kan? Makanya Nabi Musa ketika Mi'raj ketemu Rasul itu, balik lagi. Nyuruh Kanjeng Nabi balik ketemu Allah. Kenapa? Senang. Kamu baru ketemu Allah. Yes, dilihat sama Nabi Musa. Indahnya. Seperti ini toh. Orang kalau baru ketemu Allah seperti ini ya. Pancarannya begini. Ojo midun. Balik. Nabi Musa itu yo pengen ketemu Allah tapi nanti dulu nanti. Kalau Kanjeng Nabi belum kiamat udah ditemoni. Nabi Musa dan yang lain nanti dulu. Ya kan? Ketemu dalam arti seperti Rasulullah SAW. Ini zahir syariat ya. Ini zahir syariat. Kita enggak bicara bab hakikat. Ini zahirnya syariat. Dan Nabi udah ketemu Allah. Kemudian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Asyidda'u alal kuffar. Ruhama'u bainahum. Itu ayat Al-Quran. Allah yang ngomong. Rasulullah itu dan para sahabatnya keras terhadap orang kafir, sayang terhadap sama mereka. Betul. Itu ayatnya. Tapi Kanjeng Nabi, tonggonya Nabi Yahudi. Yahudi sakit kok ditilii? Kok dijenguk? Yahudi sakit dijenguk. Katanya keras sama orang kafir, apalagi Yahudi. Betul. Lah nyatanya ini tonggonya Yahudi sakit kok dijenguk, kok ditilii? Oh, berarti keras pada orang kafir itu syarat dan ketentuan berlaku. Nah, kok ngerti syarat ketentuan berlaku? Ya taunya dari Nabi. Kan begitu ya? Taunya dari Nabi. Makanya orang yang enggak mau belajar sejarah Nabi, enggak mau ngerti akhlak Nabi, enggak mau ngerti kehidupan Nabi, enggak mungkin mudeng Al-Qur'an. Kalau mudeng menurut akalnya sendiri, salah pikirannya. Lah NU Ahlu sunnah wal jamaah, para habaib, para kiai, gak mau salah pikir. Makanya tiap malam Jumat maulidan. Paham? Entah malam Jumat, kalau Habib Syekh malam Kamis. Ya kan? Malam Kamis, sebulan sekali ada maulidan. Betul kan? NU ngajarkan tuh baca burdah, baca itu barzanji, baca itu diba, baca syaruful anam, baca itu yang namanya simtud duror. Baca, kenal, biar kamu kenal nabimu. Biar kamu ngerti nabi, biar cinta sama nabi, biar kamu ngerti bagaimana hidupnya nabi. Nah, kalau udah ngerti hidupnya nabi, maka dia akan ngerti, oh ini loh Al-Qur'an tuh begini toh. Al-Qur'an tuh seperti ini, sehingga ayat-ayat Al-Qur'an itu nanti diterimanya bisa pas plek. Plek. Oh, karepnya begini, plek. Makanya kalau ada orang ya, cuman baca Al-Qur'an tok, ya hasilnya betul. Coba masih ingat hadis alimu auladakum salata khisal. Ingat? Masih ingat? Lupa? Lupa atau enggak pernah dengar? Enggak mungkin enggak pernah dengar. Mau ini para kiai ulama dimanapun dia nyampaikan hadis ini kan ya. Ajarkan kepada anak-anak kalian tiga hal. Betul kan? Nomor satu apa? Hubbi nabiikum sallallahu alaihi wasallam. Cinta pada nabimu. Kemudian apa lagi? Cinta kepada keluarga nabimu. Betul? Yang ketiga apa? Al-Qur'an. Saya mau nanya, kenapa Al-Qur'annya nomor tiga? Hebat mana Al-Qur'an sama nabi? Ya Al-Quran kalamullah kan begitu ya. Tapi kenapa Nabi mengatakan ajari Al-Quran urutan nomor tiga? Nomor satu, ajari cinta pada Nabi. Ajari cinta pada keluarga Nabi. Baru ajari Al-Quran. Betul. Sekarang diwalik. Ajari Al-Quran, ajari Al-Quran, ajari Al-Quran. Blas! Gak diajari cinta Nabi enggak diajari cinta pada keluarga Nabi, bahkan ada yang ngajari, "Allah, keluarga Nabi padha wae menungso." Nauzubillah min dzalik. Paham? Kenapa sama Nabi disuruh mengajarkan cinta Nabi dulu? Sebab kalau enggak cinta Nabi, enggak bakal mudeng Al-Qur'an. Ya kan? Kalau enggak cinta keluarga Nabi, enggak akan mudeng Al-Qur'an. Sebab yang mudeng Al-Qur'an itu keluarga Nabi, sahabat Nabi. Yang mudeng Al-Qur'an itu Nabi. Nanti kalau orang cuma belajar Al-Qur'an, jadinya orang itu mudeng ayat-ayat Al-Qur'an tapi sesuai kepalanya sendiri. Jadinya yang begitu. Sama orang kafir keras. Kata orang kafir, kafir dipendri. Ya, na'udzubillah min dzalik. Enggak begitu. Makanya belajar kepada Nabi. Belajar pada keluarga Nabi. Nah, ternyata ilmunya Nabi diwariskan pada keluarganya, kepada sahabatnya. Kemudian diwariskan pada ulama-ulama setelah beliau-beliau itu. Makanya kita mengkaji kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam inilah Al-Quran yang berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Al-Quran ilmunya terus dijelaskan dalam bentuk bahasa manusia. Bahasa kehidupan. Bahasa yang biasa. Paham? Ya, ini jadi kalau Al-Hikam itu semuanya itu 264 bait. Itu semuanya ya kurang lebih adalah terjemahan-terjemahan dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi intisarinya. Ini kalau diambil tuh intisarinya tuh dari ayat-ayat Al-Qur'an, tapi dalam bahasa kalimat-kalimat hikmah. Makanya jangan ngomong, "Lah ngapain belajar kitab Al-Hikam? Lebih baik baca Al-Qur'an." Ini kita lagi baca Al-Qur'an, lagi baca. Moco ki orang ngomong, "Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim." Bukan cuman itu. Kamu mempelajari kasih sayangnya Allah itu lagi baca basmalah. Betul kan? Itu lagi baca basmalah, mempelajari, oh kasih sayangnya kucing sama anak-anaknya begitu toh. Oh, kasih sayangnya sapi sama anak-anaknya begitu toh. Oh, kasih sayangnya ibu sama anak begitu. Itu lagi mempelajari kasih sayang Allah. Jadi nanti mudeng itu maknanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lah kita belajar kitab Hikam ini dalam rangka untuk ngerti maksud dari wahyu-wahyunya Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Hikam itu bagian dari penafsiran-penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. Jelas ya? Tuh, 22 lewat 18 menit. Masih berminat tanya jawab? Masih. Untuk kali ini ada tanya jawab atau sudah dulu? Sudah dulu ya. Tanya jawabnya minggu depan boleh? Nah, minggu depan siapkan pertanyaannya. Kan sudah jelas, kajiannya sudah jelas kan? Sudah jelas. Nanti minggu depan nanya yang hari ini boleh. Jadi, Beb, Jumat yang lalu diterangkan begini-begini. Saya ada pertanyaan. Ya kan? Persiapkan. Pertanyaannya ditulis boleh. Jadi jenengan udah siapkan dari malam ini. Wah, tak takon ini sing wangel-angel api pikir. Boleh. Jenengan nanya sesulit apapun boleh. Saya enggak jawab juga boleh. Loh, gitu aja kok repot. Oh, paling saya baca, "Maaf Pak, tulisannya enggak jelas." Selesai. Gaya dikit. "Well, maaf Pak, tulisannya enggak jelas." Angger reso jawab, enggak bisa jawab, bilang aja, "Maaf Pak, tulisannya enggak jelas." Itu kan ngelak halus. Ya mengelak halus. Ya insya Allah kalau gak paham saya ngomong, "Maaf Pak, ini belum paham jawabannya yang pas bagaimana. Nanti kita pending dulu, saya pelajari dulu." Loh, Imam Syafi'i kalau ditanya gak ngerti ngomong gak ngerti. Hah? Imam Syafi'i? Orang ngerti? Ya, orang ngerti kok terus bilang. Maksud mau dibuat ngerti-ngerti. Kalau yang belum tahu ya bilang belum. Belum tahu. Ya insya Allah begitu. Nah, alhamdulillah hadirin. Ini majlis kita lagi kita usahakan di finishing. Itu sampel dua, kalau kita jenengan noleh ke belakang sana itu kan ada roster sama apa figuranya gitu ya, lengkung itu warna putih itu ya, cakep atau enggak cakep itu. Nah itu tuh contoh nanti kira-kira keliling itu jadinya seperti itu semua. Itu yang udah final seperti itu, walaupun itu belum maksimal ya, yang udah final seperti itu. Dan itu kerjaan tangan bukan tukang, tapi teman-teman raudhah malam kerja bakti itu ya. Ternyata teman-teman ini sekarang pinter ngecat bisa. Jadi ibu kalau butuh tukang cat gak usah repot-repot. Ini relawan raudhah udah terlantik ya, ngecat ini. Berkat pekerja bakti terus ya. Nanti insya Allah kita jadikan seperti itu semua. Kemudian atapnya kurang lebih seperti ini ya. Ini belum dicat, tapi nanti seperti ini, rapi itu, nanti liling putih semua. Kemudian tiangnya atas, enggak begitu Bu, tenang Bu. Minimal seperti bawah ya kan? Ke atas. Kemudian nanti sela-selanya ini ada yang di belakang itu ada contohnya dikit, ada apa? Stainless itu ya, yang nempel di tiang itu, nanti akan seperti itu. Nah, depan itu saya robohkan keseluruhan yang bangunan selain tiga lantai itu akan saya robohkan. Insyaallah doakan Senin atau Selasa udah finish merobohkan semuanya. Sehingga depan itu bisa jadi lahan parkir dan kalau jamaah itu membludak justru bisa dipakai maksimal, bisa dipakai maksimal. Nah, nanti di pojok itu ada kantornya Ar-Raudhah ya, kantor Ar-Raudhah. Kemudian ada seperti kedainya Ar-Raudhah yang mau beli jaket, yang mau beli buku-buku nanti di situ. Terus yang mau ngopi silahkan bawa dari rumah masing-masing ya. Misalnya begitu kan, ada kan orang yang bawa kopi ditaruh itu duduk di situ, "Beb, saya mau duduk di sini kok kelihatannya kok di sini ilhamnya bagus gitu ya." Boleh di situ ya. Duduk santai. Di pojok sana insyaallah seperti yang kita rencanakan ada gazebo, bawahnya itu nanti rumput, di sampingnya ada ayunan. Jadi bapak-bapak yang masa kecil kurang bahagia boleh ayun-ayun. Boleh ayun-ayun ya. Terus ada itu apa itu yang begini namanya apa? Juncit ya? Jungkitan. Ya bahasa Indonesia memang jungkitan kok. Kalau disebut jungkitan. Jungkitan. Nah, mungkin nanti yang sama temannya yuk jungkitan yuk di cilik kita ongin loh enggak apa-apa. Jadi misalnya bawa anak anaknya biar main-main di sana enggak jadi masalah misal pas pengajian yang sore atau apa gitu kan. Nah, biar enak gitu. Nantinya seperti itu. Depan gazebo akan saya kasih kolam ikan kecil. Nanti ada ikannya. Siapa tahu yang mau pengen lihat ikan ke Raudhah. Yuk nonton ikan sama anaknya gitu. Oh, ikan gitu ya. Jadi kita buat memang ini Ar-Raudhah itu taman. Ya memang taman. Biar orang masuk sini seneng gitu. Lihat ijo-ijo taman, nyenengkan. Kemudian bisa ngaji. Enggak melulu ngaji gitu, enggak. Jadi datang ke sini, oh, kok enggak pas pengen ngaji, enggak apa-apa. Enggak harus pas ngaji. Ya, misal besok jenengan datang ke sini, boleh. Mau ngepel-ngepel, enggak apa-apa, boleh. Enggak harus pas ngaji. Ya, insyaallah begitu. Minta doanya. Minta doanya. Untuk semua yang sudah ikut andil dengan apapun tenaganya, pikirannya, dengan apa materinya, saya ucapkan jazakumullah khairul jazak fid dunya wal ukhrah. Dan insyaallah pembangunan ini terus berlangsung sampai bangunan ini sempurna sesuai gambar yang sudah kita rencanakan ya, sudah kita rencanakan. Mohon doa. Nah, saya lagi mohon doa, ini muncul mohon doa juga nih ya. Ini minta doanya biar dimudahkan Allah ya. Dimudahkan Allah. Rezekinya dimudahkan, tenaganya dimudahkan, urusannya apapun dimudahkan dan dijauhkan dari mata-mata yang jahat. Ya, dijauhkan dari mata-mata yang jahat sehingga semua yang dakwah di sini, yang kerja di sini, bangunan ini dan kita semua selamat dari mata-mata yang jahat yang bisa menyebabkan penyakit atau menyebabkan keburukan. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah dengan niat kesembuhan untuk Bapak Dremo, kemudian untuk paman saya Ali bin Al-Habib Ali bin Ali Al-Habsyi dan juga untuk salah satu sahabat saya Mas Agus, kemudian untuk semua yang lagi sakit khususnya yang biasa hadir ke sini atau keluarganya atau teman-teman dan sahabatnya ya, atau yang ikut andil dalam majelis Ar-Raudhah yang lagi sakit dari diri maupun keluarganya, semoga diberi kesembuhan segera, kesehatan dan tidak datang penyakit setelahnya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian yang kedua, Al-Fatihah dengan niat semoga semua yang sedang punya masalah, yang sedang punya masalah apapun masalahnya, semoga setelah bacaan surat Al-Fatihah ini mendapatkan jalan keluar dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya Bapak Suharno dan Bapak Joko Santoso, dan juga semua yang sedang menulis lamaran pekerjaan ya, atau tes lamaran pekerjaan, lamar kerjaan, atau yang melamar, yang dilamar ya, apapun itu, khususnya untuk Anda Bapak Joko Suryanto dan yang lain, dan tadi untuk yang sakit juga Ibu Sulami dan Anda Muhammad Ilyas Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan untuk yang telah meninggal dunia dari keluarga kita, sahabat kita, guru-guru kita, teman-teman kita, khususnya Bapak untuk Ibu almarhumah Ibu Sumirah Pakel Andong Boyolali yang meninggal hari Jumat 14 Agustus, semoga tercatat sebagai orang-orang yang husnul khotimah dan diletakkan roh-roh beliau-beliau di sana bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirilah. Usahakan ini hadir. Ya, usahakan untuk pengumuman yang kali ini usahakan hadir. Ansor bersolawat. Ya, ansor bersolawat dalam rangka halal bihalal dan peringatan HUT RI ke-70. Temanya memperkokoh kebinekaan, memperteguh cinta tanah air NKRI. Pembicara Pak Novel bin Muhammad Al-Idrus. Ya, pembicara Pak Novel bin Muhammad Al-Idrus. Tempat Masjid Al-Hikmah. Alamat Jalan Gatot Subroto, Keratonan Serengan, Solo. Ancer-ancer. Bahasa Indonesia pancer-ancer itu. Hah? Dena apa-apapun lah ya. Ancer-ancer pokoknya. Utara Lampu Merah Seraten. Utara Lampu Merah Seraten. Seraten itu mana? Nah ini repot ini. Ya, Seraten ya Seraten gitu aja ya. Ya, nanti jenengan buka peta Solo, cari Seraten gitu. Kalau dari perempatan Gading, tahu kan ya? Yang dikenal kan perempatan Gading, terus ke barat. Ketemu perempatan. Namanya perempatan apa itu? Gemblekan, ya. Perempatan Gemblekan terus ke barat, ada perempatan kecil. Itu namanya perempatan Seraten. Belok ke utara alias ke kanan. Jenengan belok kira-kira 300 meter kiri jalan ada gereja. Kiri jalan ada gereja. Sampingnya gereja persis itu ada masjid, namanya Masjid Al-Hikmah. Lah nanti tablik akbarnya di situ. Ya, silakan hadir di sana. Itu untuk menunjukkan betapa kita-kita ini santun ya, dan menunjukkan Indonesia ini luar biasa, masjid jejer gereja ya, masjid karo gereja ini rukun. Ya, semoga umatnya beragama juga rukun, dan juga semoga antar pemeluk agama itu bodoh-bodoh muslimnya juga lebih rukun. Nanti usahakan hadir ya hari Minggu. Minggu. Tanggalnya 6 September. Nah, jadi bisa dicatat dari sekarang kan ya. Tanggal 6 September, berarti kurang lebih kan 2 minggu lagi ya. Minggu 6 September, waktunya 7:30 malam sampai selesai. Jenengan datang jam 11 enggak jadi masalah. Enggak masalah kan datang jam 11, masalah emangnya? Enggak toh. Ya mungkin sudah bubar gitu aja ya. Artinya bebas datang jam berapapun, Bu. Boleh. diniati ajak teman-teman biar semarak ya, biar semarak. Terima kasih, semoga barokah dan manfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Satu Al-Fatihah ya untuk Ananda Aisyah gitu ya. Ananda Aisyah semoga diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala dan dipulihkan lebih dari semula. Hadini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Jangan lupa kita usahakan kalau enggak bisa hadir informasikan pada teman-temannya, siapa tahu ada yang bisa hadir. Setiap Senin di masjid ini ada kajian ya fikih tasawuf yang ngajar Habib Muhammad bin Husain. Waktunya azan Isya, sholat Isya berjamaah, langsung ke kajian. Setiap Rabu sore pengajian ibu-ibu, Rebu setelah Isya azan Isya, sholat Isya berjamaah, ada ke kajian Arba'in An-Nawawiyah yang ngajar saya. Usahakan untuk hadir kalau bisa, biar semakin semarak. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.